Oke guys, kembali lagi bersama kita di Jekomang. Kita mau di sini mau mengucapkan terima kasih pada kalian karena kalian sudah mendukung channel kami. Ya, lihat ini. Hingga sampai 100.000 subscriber buat kalian semua terus support channel kita ya di Jekomang, karena berkat kalian kita dapat penghargaan yaitu Creator Awards dari YouTube. Oke. Dan sekarang juga kita ini lagi di Hotel Mesra. Kita mau buat video klip baru ya. Ya, nah, buat kalian nih yang mau berlibur nih juga ke Kalimantan nih, bisa langsung aja datang ke sini di Hotel Mesra Kalimantan, Kabupaten Kutai Timur, dan bertepat di Kecamatan Sangkuliran. Di sini keren loh, ada kolam renangnya. Iya, ada kolam renang, ada terus kamar dan pelayanannya juga oke. Pelayanannya oke. Oke. Langsung aja ke video klip. See you. Suka sama kamu kalau mamahnya suka sama aku. Anjay lo bang. Suka sama kamu kalau mamahnya suka sama aku. Anjay lo bang.